Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-thalathun wa khamsami'ah. Hadis yang ke-530. Wa an Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Az-Zubair ibn al-Awwam, semoga Allah Ta'ala meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ya'khudha ahadukum hablahu fa ya'ti bi husmatin minal hatabi ala dhahrihi fa yabi'aha fa yaqufa biha wajhahu khairul lahu min ayas alan nasa atauhu au mana'u. Rawahu al-Bukhari. Sungguh salah seorang dari kalian mengambil tali, kemudian dia datang dengan membawa seikat kayu bakar yang dipikul di atas punggungnya, kemudian menjualnya. Dia melakukannya untuk menjaga wajahnya dari minta-minta. Lebih baik baginya daripada dia harus minta-minta kepada orang-orang, baik mereka ngasih atau mereka tidak ngasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, maksabatun bekaf maksabatun fiha ba'buddana'ati. Khairan min mas'alatin nasi atauhu au mana'uhu. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, maksabatun fiha ba'buddana'ati khairan min mas'alatin nasi atauhu au mana'u. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, bekerja sekalipun pekerjaan rendahan yakni pekerjaan apa ini, ecek-ecek yang gajinya kecil, ya mungkin pakai uang receh banyaknya, bekerja walaupun pekerjaannya itu pekerjaan yang dipandang sepele, ya pandang sebelah mata, lebih baik daripada minta-minta kepada orang-orang, baik bahwa orang itu ngasih dia ataupun tidak ngasih. Dalam hal ini digambarkan pekerjaan dengan jual kayu bakar itu pekerjaan yang ya dipandang sebelah mata, gak sebegitu besar penghasilannya, ngambil kayu di hutan terus dijual ya, paling dapat ribuan ya, itu masih lebih baik daripada apa ini, mengemis minta-minta. Baik ketika mengemis itu dikasih atau tidak dikasih ya. Nah, asalnya faedah yang kedua, al-hathu al-qasfi. Indal kudrati, anjuran untuk bekerja ketika masih mampu, masih mampu secara fisik dan mental untuk bekerja, maka dianjurkan untuk bekerja. Wahtalafal ulama ayyul a'mali afdal bil iktisab. Wahtalafal ulama ayyul a'mali afdal fil iktisab. Para ulama berbeda pendapat pekerjaan apa yang paling utama. Nah, tadi anjuran untuk bekerja kalau masih mampu, apapun pekerjaannya yang penting halal. Tapi yang diperselisihkan oleh para ulama ialah pekerjaan apa yang paling utama, yang paling afdol. Fadhahaba Asy-Syafi'i ila tijarah. Fadhahaba Asy-Syafi'i ila tijarati. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat yang paling afdol itu perdagang, jualan. Ya, jual gorengan, jual roti, jual kue, jual bonggolan, ya, jual es buah, ya, jual apa, gamis, jubah, ya, olah sua, nah, jual kitab, jual apalagi, nah, seperti jualan. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika masih mudanya beliau juga termasuk pedagang, ya. Nah, bahkan ketika masih bujangan ikut berdagang, menjualkan dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum nanti jadi istri beliau. Para sahabat juga begitu, rata-rata apa ini, pedagang. Begitu. Baik. Yang paling afdal. Wa qala al-Mawardi ila ziraah di annaha aqrabu ila tawakkul. Wa qala al-Mawardi atau wa dhahaba al-Mawardi, ya, wa dhahaba al-Mawardi ila ziraati di annaha aqrabu ila tawakkul. Al-Imam al-Imam al-Mawardi rahimahutaala berpendapat yang paling afdol itu az-ziraah, yakni bercocok tanam, karena lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanam bibit padi atau apa, dah mau beres awakal. Nah, nanti begitu. Tawakalnya lebih tinggi orang yang bercocok tanam itu, ya. Nah, hasilnya benar-benar tergantung kepada Allah, menggantungkannya kepada Allah. Sudah apakan, ya sudah. Yang penting sudah baik nanam. Nah, nanti apakah panen atau tidak, itu Allah yang menentukan, ya. Sehingga setiap kali dia tanamannya, dia berdoa, ya, supaya tumbuh subur, ya. Nah, wadaba An-Nawawi rahimahullah ila anna afdalaha ma nassa alaihi al-hadith ila anna afdalaha ma nassa alaihi al-hadith ma akala ahadun ta'aman qattu ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayakula min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayakula min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala berpendapat bahwa pekerjaan yang paling afdal ialah yang disebutkan dalam nas hadis. Tidak ada makanan yang lebih baik dibandingkan makanan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Nawawi tidak menyebut secara khusus pekerjaan apa, yang penting dari hasil keringatnya sendiri, bukan dari pemberian orang, tapi keringatnya sendiri, entah itu dagang atau cocok tanam atau yang sejenisnya, yang penting itu ialah usahanya sendiri. Barakallahu, ini yang paling afdal. Baik, ini ternyata tidak menghalangi seorang untuk menuntut ilmu pekerjaan-pekerjaan yang afdal itu, ya. Dagang atau jualan, ya, tinggal bikin, titip, tinggal taklim, beres. Wakal, ya. Taklim sambil berdoa, habis sholat, ya, dikir, terus berdoa kepada Allah. Ketika rukuk, ketika sujud, berdoa kepada Allah, ya, supaya jualannya laku. Cocok tanam juga begitu. Sawah, tiga kali, tunggu panen. Atau ngangkat pegawai untuk tanam, nanti tinggal panen, datang, jual, gitu, ya. Tidak menyibukkan. Bagaimana dengan pegawai? dengan gaji bulanan atau yang lain, barakikum, tidak termasuk yang afdal. Bahkan para ulama mengatakan itu tawakalnya kurang. Ya, tawakalnya apa ini? Kurang. Kenapa kok kurang? Ya, kejelas itu segitu. Ya, nah. Tapi kalau orang dagang atau tanam itu antara berhasil dan tidak, ya kan? Nah, juga buahnya. Nah, kalau yang ini ya masuk kerja pulang, ya bulan kajian gitu aja, ya. Nah, ya yang segitu itu. Nah. Jadi kurang doanya, kurang tawakalnya. Nah, sehingga enggak termasuk dalam pekerjaan yang afdal. Di samping itu, waktunya habis. Enggak bebas. Jam 7 masuk, jam 5 sore pulang. Kadang lembur. Kapan taklimnya? Kapan yang lain-lainnya? Baik. Ditambah lagi dia nyantai aja, ya sudah jelas setiap bulan dapat sekian gitu ya, sehingga gininya kurang. Nah, tawakalnya apa ini? Kurang. Ini para ulama kita juga menasihatkan ya, kalau usaha sebaiknya yang tidak mengikat, karena kalau mengikat itu kita nggak bisa bebas beribadah, bebas belajar agama, nggak bisa. Apalagi kalau sampai benar-benar ketat. Bahkan Idul Fitri pun, Idul Adha pun gak libur. Bahkan Jumatan pun gak libur. Nah. Ya. Ada gak? Ada. Pengajar ke gerbang tol. Jaga gerbang tol. Kalau Jumatan ya. Gak ada ya ketika Jumatan kemudian 12 gratis gitu. Nah, baik. Kita syukuri karena ada mesin ya, jadi pakai e-tol. Nah, itu lebih bagus ya. Sehingga pegawai-pegawainya bisa apa ini? Jumatan. Sebelumnya wah. Paksa. Waktunya Jumatan. Mau gari teman, enggak, aku mau yang Jumatan. Enggak ada yang mau, pecat semua. Itu. Akhirnya cari-cari udur. Gitu. Yang merasa berdosa, mundur. Nah, cari pekerjaan yang lain. Tapi kalau yang enggak merasa berdosa, ya nyantai aja. Nah. Jumatannya hari Ahad. Ya, kok bisa gimana hari Jumat selalu masuk liburnya Ahad. Ya, nah. Sampai istilah Jumatannya hari Ahad ya. Nah. Baik. Al-Fa'idah itu Al-Fa'idah. Nah. Fil hadithi dalil ala tahrimis su'al ma'al kudrati alal kasb. Dalam hal ini terdapat dalil haramnya minta-minta atau mengemis dalam keadaan dia masih mampu bekerja. Jadi orang yang masih mampu bekerja baik fisik maupun mentalnya haram minta-minta, ya. Faedah. Soalul walidain awil walad ahadiz zaujaini al-akhara la yu'addu min dhalik. Su'alul walidain awil walad aw ahadiz zaujaini al-akhar la yu'addu min dhalik. Kalau minta uangnya ke orang tua, atau minta uangnya ke anaknya sendiri, atau istri ke suami, suami ke istri, enggak termasuk yang dilarang. Ya. Kalian bi minta uang jajannya kurang, kitab, jubah, lain-lain, enggak apa-apa. Enggak termasuk mengemis atau minta-minta yang dilarang. Atau orang tua minta anaknya, ya, leh, bapak minta uang, pengen andok sate, kasih, enggak apa-apa. Ya. Atau suami minta istrinya, ya, wah, aku enggak punya uang nih, ya, ada uang enggak, kasih sama istrinya, ya, enggak apa-apa. Atau istri minta sama suaminya, mas, minta uang buat beli baju, ya enggak apa-apa, enggak termasuk minta-minta yang dilarang. Tapi kalau minta sama temannya, ya, minta uangnya, kamu, gilir, sakan satu, sakan dua, dalam kondisi dia mampu bekerja, haram, enggak boleh. Qala rahimallah. Al-hadis al-hadi wa thalathun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-531. Wa an Samurah bin Jundub bin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mas'alatu qaddun yaquddur rajulu wajhau. Illa ayas'ala rajul sultanan aw fi amrin la budda minhu. Rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Minta-minta atau mengemis itu sama saja seseorang mencoreng mukanya sendiri, kecuali orang itu minta kepada pemerintah atau dalam perkara yang darurat mau tidak mau harus minta. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dan juga yang lain. Fi fawaid. Al-faidatul ula fil hadis dhammul mas'alah. Hadis ini terdapat celaan minta-minta asalnya jawazu mas'alati sultan wa huwa imamul muslimin bil haja. Boleh minta kepada pemerintah karena ada keperluan. Misalkan daripada minta ke penduduk langsung, ketemu presiden begitu lagi berkunjung meresmikan jembatan, Pak Presiden, saya orang miskin, ya, mohon bantuan dananya, nah, dari kas negara. Nah, tukar bapak, lil hajah, kalau memang apa ini mendesak, tapi jangan sering-sering, ya, nanti malah nggak disukai sama pemimpin. Asalita, jawazul masalah indal darurah, boleh minta-minta kalau terpaksa atau darurat. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian kita telah selesai pembahasan tentang sedekah tatawu. Adapun pembahasan berikutnya tentang pembagian sedekah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Adapun pertanyaannya ini terkait dengan keadaan Lombok dan Palu, apakah masih ada santri relawan yang diutus ke sana? Ya, masih ada. Masih ada, ya. Tapi dari pondok-pondok yang lain yang masih belum ke sana, ya, dituntaskan. Adapun untuk kita masih belum dipanggil lagi, barakallahu. Dana juga masih kita simpan jaga-jaga. Yang jelas sekarang sudah digabungkan dengan dana-dana untuk korban-korban musibah baik di Palu, Lombok ataupun di mana kemarin itu? Jawa Barat itu, ya. Baik. Itu kalau langsung, tapi kalau amanah kemarin dana yang masih kita simpan masih sekitar 10-an mungkin, ya. Nah, itu untuk pemberangkatan relawan masih belum kita apa-apakan. Jaga-jaga, barangkali nanti pas giliran kita berangkatkan. Nanti kalian siap saja, para hukum, ya. Kalau belum ada panggilan, ya fokus belajar, ya. Nah, ini harusnya disebut namanya ini, ya, kalau supaya saya tahu berarti dia siap untuk berangkat, ya. Enggak tahu namanya siapa, ya. Ya, kok dua yang masuk sama. Kalau ada namanya kan enak, ya. Berhubung enggak ada namanya, ya sudah, saya tidak menunjuk siapapun, yang penting semuanya siap kalau ditunjuk. Dan sementara ini masih belum ada informasi yang terbaru tentang kita, ya. Adapun yang lain masih ada yang diberangkatkan dari Madiun, ada, ya, Pak Afikum yang masih antri dari, ya, anak kita itu gelombang pertama. Jadi, ya, setelah selesai balik, ya, gelombang-gelombang berikutnya masih belum. Yang lain kena, ya, tsunami lagi. Kidian terus, ya. Wal musta'an. Barakallahu. Yang penting kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan kepada kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.